فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-71 dan setelahnya dari surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, khudhu hidrakum, khudhu hidrakum, yani hendaknya kalian bersiap-siap, waspada, hati-hati untuk menghadapi musuh kalian. Karena yang namanya peperangan adalah tipuan. Peperangan adalah tipuan. Usaha upaya yang dilakukan oleh musuh, apapun yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkan lawannya, itu mereka usahakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin agar supaya berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan arahan kepada kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'a. Yani keluarlah kalian secara bertahap atau sekalian serempak keluar untuk bertemu dengan musuh dan melawan musuh sesuai dengan kondisi. Barakallahu fikum. Ini taktik dan metode perang yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kewaspadaan dan kehati-hatian harus ada. Barakallahu fikum. Karena begitu mereka melihat peluang untuk menyerang, maka mereka akan menyerang. Sampai-sampai ketika orang-orang musyrikin di awal-awal Islam ini melihat bahwa ketika kaum muslimin masuk waktu sholat pada mereka, mereka segera meninggalkan segala sesuatunya untuk melakukan sholat. Maka mereka pun barakallahu fikum berusaha untuk menyerang kaum muslimin dalam kondisi mereka sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk kaum muslimin sholat khauf. Sholat khauf ini dilakukan tetap dengan metode bahwa sebagian menjaga dan sebagian melakukan sholat, sehingga sholat tetap terlaksana. Dan keinginan orang-orang kufar untuk menyerang kaum muslimin dalam kondisi sholat terhambat. Karena mereka mengatakan, ini tidak semua sholat. Barakallahu fikum. Padahal semuanya tetap sholat. Cuma kaifiyah, tata cara sholat berjamaahnya dengan Rasulullah yang berbeda dengan sholat jamaah biasa. Baik, karena memang masih tetap ditugaskan untuk berdiri, yang lainnya ruku sujud, yang lainnya tetap berdiri. Sehingga barakallahu fikum, orang-orang kufar tetap tidak berani walaupun kaum muslimin melakukan sholat. Padahal awal-awalnya mereka sangat berharap ketika kaum muslimin sholat, mereka pun bisa menyerang. Jadi mereka menganggap dengan melakukan sholat kaum muslimin lengah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar supaya kaum muslimin senantiasa waspada dalam kondisi salat, mereka tetap menyelempangkan senjata mereka. Barakallahu fikum, pedang-pedang mereka. Sehingga walaupun mereka diserang, tetap mereka bisa melawan. Bahkan di antara bentuk salatul khauf adalah dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan mengendarai kendaraan dalam kondisi paling gentingnya tetap salat dilakukan. Tetap salat dilakukan menunjukkan bahwa salat sungguh suatu ibadah yang tidak bisa ditawar-tawar. Semua kondisi, selama akal orang masih ada, maka kewajiban sholat harus tetap dia penuhi, apapun dan bagaimanapun dia. Fattakullaha masyata'atun. Sakit dia, terlentang dia di atas pembaringannya di rumah sakit, ketika dia masih memiliki akal, wajib tetap melakukan sholat. Sebagian orang subhanallah, baik, kalau sehat pi sholat di masjid, begitu sakit berhenti sholat. Baik, kebalikannya juga ada. Kalau sehat tidak sholat, nanti sakit baru sholat. Subhanallah. Yumi'u ima'a, mereka hanya bisanya memberikan isyarat-isyarat dalam sholat, itu yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Baik. Di awal-awal Islam, seperti yang kita pelajari kemarin, orang-orang musyrikin sama sekali tidak memberikan kesempatan Rasulullah untuk melakukan sholat, sehingga Rasulullah SAW harus mengumpulkan 4 sholat, duhur, asar, maghrib, isya, beliau lakukan di waktu isya. Karena tidak ada sama sekali kesempatan diberikan kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk melakukannya. Baik. Nanti setelah itu ada perintah melakukan sholat khauf. Barakallahu fikum. Ada perintah melakukan sholat khauf. Subhanallah. Fattakullaha masyata'atum. Barakallahu fikum. Hatta seandainya pun orang mungkin diikat, ditawan, kemudian dia membelakangi kiblat, sementara waktu sholat telah masuk, maka tetap sholat dia dalam kondisi dia terikat, dalam kondisi dia membelakangi kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda tidak bisa barakallahu fikum wudu karena sakit misalnya, atau memang tidak ada air, maka silakan tayamum. Barakallahu fikum. Anda pun tidak bisa tayamum, tidak bisa tayamum, tidak bisa digerakkan kedua tangan karena sakit yang dia derita. Jadi, maka orang bisa mentayamumkan. Tapi kalau juga tidak ada orang, sholat sesuai dengan keadaan. Barakallahu fikum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa banyak orang yang sehat tapi tidak melakukan sholat. Betapa banyak orang yang diberikan waktu yang luang, mereka tidak melakukan sholat. Kita kembali kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an. Wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah. Dan di antara kalian ada orang-orang yang malas, bati, tidak mau keluar berperang bersama dengan Rasulullah SAW dengan berbagai macam alasan, sibuklah, apalah, macam-macam. Dianya sendiri malas, tidak mau ikut perang, dan mengajak orang untuk tidak ikut perang. Barakallahu fikum. Dari kalangan munafikin, ini sifatnya mereka, sikap mereka. Fa'in asabatkum musibah, ketika kalian berperang dan kalian kalah, Allah takdirkan bahwa kalian kalah, oh dia sangat gembira. Baik. Dia langsung mengatakan, Qada an'amallahu alayya idlam akum ma'akum syahida. Oh, alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beserta kalian dalam peperangan ini. Sangat gembira dia. Dianggap ketidakhadiran dia dalam peperangan tersebut adalah merupakan keselamatan, keberuntungan. La haula wa quwwata illa billah. Dianggap itulah keberuntungan ketika tidak ikut berperang bersama dengan kaum muslimin dalam kondisi kaum muslimin kalah dalam peperangan. Walain asabakum fadlun minallah, tetapi jika sekiranya kalian diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian menang dalam peperangan, bukan cuma sekedar menang, tapi Allah memberikan ghanimah untuk kalian, harta rampasan perang banyak melimpah. Oh, dia pun menyesal, kenapa saya tidak ikut perang? Karena ketika ikut perang dan menang serta banyak ghanimah, dia akan mendapatkan jatah. Semakin banyak harta rampasan perang, maka semakin banyak jatah yang dia peroleh. Ketika ini terjadi, mereka sangat menyesali, kenapa aku tidak ikut dalam peperangan? Dia pun mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Duhai sekiranya saja aku bersama dengan mereka, dengan orang-orang mukminin. Duhai sekiranya aku bersama dengan kaum mukminin dan aku mendapatkan kemenangan serta ghanimah yang banyak. Inilah mereka para munafikin. Subhanallah. Malas untuk berperang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyughadil bi sabilillahi alladziina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah." Maka silakan. Baik, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Siapa mereka yang diseru ini? Alladziina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Ya, mereka mau menjual dunia mereka dengan kehidupan akhirat, berupa pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan harta mereka, bahkan jiwa mereka, dan mereka sudah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan innallaha ashtara minal mu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, dan harganya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka pakai harta dan jiwa mereka untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membeli semuanya. Yashruna al-hayata ad-dunya. Dipakai. Kehidupan dunia ini dipakai untuk membeli akhirat. Subhanallah. Baik. Bukan seperti orang-orang munafikin mengorbankan akhirat untuk dunia. Sementara dunia sangatlah sementara. Wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib. Maka barang siapa yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terbunuh, mati syahid dia. Baik. Dia mati syahid. Aw yaghlib, atau dia diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar, dengan catatan ikhlas lillahi subhanahu wa taala li'la'i kalimatillah. Ikhlas membela Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan meninggikan kalimat la ilaha illallah. Bukan sum'ah, bukan riya. Baik. Bukan pengen dikatakan dia jari barakallahu fikum, dia hebat, dia pahlawan, dia pemberani. Bukan barakallahu fikum, bukan hamia jahiliyah, bukan asabiyah. Dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesukuan, bukan karena fanatik ini dan itu, tapi dia berperang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang berperang tapi pengen disebut-sebut, pengen dikenang, pengen dikatakan pahlawan, pemberani dan seterusnya. Dan ada juga orang yang pengen untuk mendapatkan ghanimah, pengen ini, pengen itu. Terlalu banyak niatan-niatan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu, barakallahu fikum, kata untuk semuanya. Beliau mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah." Barakallahu fikum. Karena orang yang berkata, "Yang manakah di antara semua ini ya Rasulullah yang fi sabilillah?" Semuanya jelas nampak bahwa mereka berperang di bawah bendera la ilaha illallah, bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi niatan-niatan yang menjadikan mereka terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana yang di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qatala litakuna kalimatullahil ulya wa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar supaya kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kalimat inilah yang tinggi, kalimat inilah yang menang, maka dialah yang jihad fi sabilillah. Yang lainnya bukan jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Karena kalau berperang hanya sekedar untuk mendapatkan ghanimah, baik, maka kata Rasulullah SAW, "Laisa lahu fid dunya wal akhirah illa thalathu dananir." Baik. Yang ketika ada orang mengatakan, "Saya tidak tahu ghanimah itu apa, ini apa, pokoknya kau bayar berapa saya ketika saya berperang, ikut dalam peperangan ini." Disepakati 3 dinar. Usai perang ternyata ghanimah berlimpah. Orang yang diwakili tadi ingin memberikan lebih dari sekedar 3 dinar. Tapi sebelumnya mereka bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana ya Rasulullah, ada orang yang saya minta untuk menggantikan saya dalam peperangan. Baik, kemudian kami sepakat dengan sewa." Barakallahu fikum. Padahal saya sebenarnya dari awal menginginkan kalau ada ghanimah, semua ghanimah untuk dia. Barakallahu fikum. Jatahnya ini orang untuk yang mewakili ini. Dia pun mengelak dan enggan. Dan pengennya dia sesuatu yang sudah pasti-pasti, yang jelas-jelas. Jadi, sepakatilah 3 dinar. Setelah ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai perang dengan ghanimah yang sangat banyak, kata Rasulullah, "Laisa lahu fid dunya wal akhirah illa thalathu dananir." Tidak ada untuknya di dunia dan di akhirat kecuali 3 dinar itu. Barakallahu fikum. "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan itu dengan niatan-niatannya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barakallahu fikum. Walaupun zahirnya adalah amal yang sangat agung, tapi ketika niatannya tidak benar, maka tidak ada manfaat amalan itu untuk dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niatan-niatan kita. Mengikhlaskan semua amal saleh lillahi subhanahu wa taala. Tayyibussirkum Allah, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan seluruh ibadah yang kita lakukan. Dan kita senantiasa memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rizqni al-ikhlas wa as-sidqa fil qawli wal amal. Ya Allah, rezekikanlah untuk aku keikhlasan dan kejujuran dalam berucap dan beramal. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Hamdika syarul la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.